tentang salat 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian dia bertanya, apakah ada kewajiban yang lain ya, yang rutin dalam sehari semalam selain salat 5 waktu? Apakah ada kewajiban salat yang lain selain salat 5 waktu? Rasul mengatakan tidak, kecuali engkau melaksanakan salat yang sunnah. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang puasa Ramadan. Dia pun bertanya, apakah ada kewajiban puasa yang lain selain puasa Ramadan? Rasul mengatakan tidak, kecuali engkau melakukan puasa yang sunnah. Rasulullah SAW pun menyebutkan tentang zakat. Dia pun bertanya kembali, apakah ada kewajiban yang lain selain zakat? Rasul mengatakan tidak, kecuali engkau melakukan sedekah yang sunnah. Ketika laki-laki ini pergi, dia mengatakan, wallahi la azidu ala hada wa la anqus. Demi Allah, aku tidak akan menambah terhadap perkara-perkara ini dan tidak akan menguranginya. Dalam artian orang ini hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban yang disebutkan tadi. Rasulullah mengatakan, aflaha in sadaqah. Dia akan beruntung apabila dia jujur. Lafaz yang terakhir yang dibacakan ini, ketika orang tadi mengatakan, wallahi la ajidu ala hada wa la anqus, demi Allah, aku tidak akan menambahnya dan tidak akan menguranginya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ketika seseorang mencukupkan dengan perkara-perkara yang wajib saja, ya, itu sudah cukup. Nah, akan tetapi tentunya di sana ada yang lebih utama. Selain melaksanakan kewajiban-kewajiban, ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Ya. Dikarenakan melaksanakan perkara-perkara yang sunnah di samping kewajiban-kewajiban termasuk dalam bab berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menghasu memerintahkan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, dan juga telah kita jelaskan ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. وَمَا يَزَالُ عَمْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepada kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Nah, di mana kaum mukminin telah kita jelaskan keadaannya berbeda-beda. Ada di antara mereka yang zalimu li nafsih, menzalimi dirinya sendiri. Ya. Yaitu seorang mukmin yang terjatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan atau meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Disebut dengan zalimu li nafsih, menzalimi dirinya sendiri. Nah, wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka pun ada yang pertengahan. Yaitu mereka yang mencukupkan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban saja. Menjauhi yang haram-haram saja. Akan tetapi kurang dalam melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Dan kadang-kadang masih terjatuh kepada perkara-perkara yang makruh. Dinyatakan sebagai muqtasid, yang pertengahan. Nah, dan di antara mukmin pun ada yang disebut dengan sabiqum bil khairat. berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Para ulama menyebutkan mereka adalah mukmin yang melaksanakan kewajiban-kewajiban, kemudian dia pun menambahnya dengan perkara-perkara yang sunnah. Dan juga mukmin yang meninggalkan keharaman-keharaman, dia pun meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ya, nisabikum bil khairat. Walaupun kita sebutkan tadi mencukupkan diri dengan melakukan yang wajib-wajib saja, menjauhi yang haram-haram saja, sebenarnya sudah cukup. Nah, ya, sudah cukup sebagai benteng yang bisa menjaga dirinya dari api neraka. Nah, akan tapi di sana ada yang lebih utama, yaitu dengan melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Dan di mana kita ketahui di antara manfaat perkara-perkara yang sunnah itu menambal, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kita lakukan pada yang wajib-wajib. Ya. Dalam sholat fardu misalkan, masih banyak kekurangan-kekurangannya. Kurang khusyuknya, atau mungkin tidak tumanina, ya. Atau bacaannya kurang tepat, gerakannya pun kurang tepat. Maka untuk menyempurnakannya diantaranya dengan sholat-sholat yang sunnah. Nah, ya. Sehingga di sini bukan menyatakan mencukupkan dengan kewajiban saja itu lebih afdol daripada orang yang melaksanakan kewajiban ditambah dengan yang sunnah, tidak. Ya. Tapi di sini menunjukkan tentang bolehnya hanya mencukupkan dengan perkara-perkara yang wajib saja. Ya, akan tapi kita sebutkan tadi ada yang lebih utama. Di samping kewajiban, dia pun melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Nah, ciri awliyaullah, wali-wali Allah. Ketika Allah mengatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bilharbi. Ya. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan peperangan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi. Tidaklah hamba-ku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Wali Allah adalah orang yang melaksanakan kewajiban. Kemudian Allah mengatakan, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّ. Dan hamba-ku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang sunnah sampai aku pun mencintainya. Ciri yang berikutnya, di samping melaksanakan kewajiban, dia pun melaksanakan yang sunnah. Nah, Rasulullah mengatakan, aflaha in sadaqa. Dia beruntung apabila dia jujur. Yeah. Kalau dia benar-benar melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, akan mendapatkan keberuntungan. Nah, mendapatkan kebahagiaan. Di dalam riwayat yang lain, disebutkan, aflaha wa abihi in sadaqa. Yeah. Dalam riwayat Muslim, aflaha, dia akan beruntung demi bapaknya apabila dia jujur. Nah, dari ayat yang lain, dakhala jannata wa abihi in sadaqa. Dia akan masuk ke dalam jannah demi bapaknya apabila dia jujur. Nah, kalau kita perhatikan dari riwayat yang kita sebutkan tadi, ada tambahan wa abihi, demi bapaknya. Ya. Sementara kita ketahui bahwasanya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang dilarang dalam syariat. Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah kafir dan telah melakukan kesyirikan. Man kana halifan falyahlif billah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang hendak bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hadis ini Rasulullah bersumpah dengan nama bapaknya. Aflaha wa abihi in sadaqa. Dia beruntung demi bapaknya. Ya, in sadaqa, apabila dia jujur. Ya. Lantas bagaimana mengkompromikan antara larangan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala dengan hadis yang kita bacakan tadi. Ya. Sebagian ulama menjawab, ucapan Nabi tadi, wa abih, demi bapaknya, ini sebelum adanya larangan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Atau jawabannya lainnya, ucapan wa abihi di sini, ya, ini suatu kalimat yang biasa mengalir dalam lisan-lisan Arab, ya, yang tidak ada maksud bersumpah dengan kalimat tersebut. Sebagai bentuk penekanan saja, ya, dan bapaknya sebagai tebusan dan lain sebagainya. Ini jawaban-jawaban para ulama. Atau sebagian lagi menjawab di sana sebenarnya ada kata yang sembunyikan. Yang sembunyikannya wa rabbu abi, wa rabbi abi, demi rob bapaknya. Akan tapi disembunyikan. Ini jawaban-jawaban para ulama, ya, berkenaan dengan hadis-hadis yang disebutkan di sana bersumpah dengan nama ayah. Ya, bisa jadi jawaban yang pertama itu sebelum larangan. Atau jawaban yang kedua itu kalimat yang biasa mengalir dalam lisan-lisan mereka dan tidak ada tujuan untuk bersumpah. Atau jawaban yang ketiga, dalam kalimat tersebut sebenarnya ada kata yang sembunyikan, yaitu wa rabbi abi, ya, kata robin sembunyikan, demi rob bapaknya. Wallahu a'lam. Masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab ittiba'il janaiz min al-iman, bab mengikuti jenazah bagian dari keimanan. Qala rahimahullahu ta'ala, haddasana Ahmad ibn Abdillah bin Ali al-Manjufiyu, menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdillah bin Ali al-Manjufi. Qala haddasana Rauh, menceritakan kepada kami Rauh. Rauh wa Ibn Ubadah al-Quisi. Haddasana Auf, menceritakan kepada kami Auf. Auf Ibn Abi Jamilah. Anil Hasan, dari Hasan, Hasan al-Basri. Rahimahullahu ta'ala. Wa Muhammad, Muhammad ibn Sirin. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sahr Ad-Dawsi al-Yamani radiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alayha, barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala, dan dia bersamanya sampai disolatkan, wa yufragha min dafniha, dan selesai dari pemakamannya, penguburannya, fa innahu yarji'u min al-ajri bi qirataini, sesungguhnya dia pulang membawa pahala dua qirat. Kullu qiratin mislu Uhud, setiap qiratnya semisal seberat gunung Uhud. وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِرَاتٍ. Dan barang siapa yang mensolatkannya, kemudian dia pulang sebelum dikuburkan, sesungguhnya dia pulang membawa pahala satu qirat. Nah, tabi'ahu Utsman al-Mu'adzinu. Ya, dikuatkan atau diikuti hadis ini dari perawi Utsman al-Mu'adzinu. Nah, di dalam riwayat yang lain. Qala haddatsana Auf an Muhammad an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan haddatsana Auf, menceritakan kepada kami Auf. Nah, Auf bin Abi Jamilah. Tak kita sebutkan dari an Muhammad, Muhammad ibn Sirin. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an Nabi SAW, nahwahu, seperti hadis yang sebelumnya. Baik. Dari hadis yang kita bacakan ini, Nabi SAW mengatakan, manittaba'a janazata muslimin. Barang siapa yang mengikuti jenazah muslim. Ya. Yeah. Dan ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah, termasuk perkara yang disyariatkan. Ya. Ini berlaku pada jenazah muslim. Nah. Ya. Dan tidak berlaku pada jenazah kafir. Ya. Dikatakan dalam hadis tadi, manittaba'a janazata muslimin. Barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim. Bahkan termasuk di antara hakul muslim al-muslim. Ketika Nabi mengatakan hakul muslim al-muslim khamsun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain ada lima. Nah, di antaranya ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazahnya. Nah, mengikuti jenazah seorang muslim. Tapi tentunya ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan dalam ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Ya. Di antaranya tidak mengikutinya dengan api atau dengan suara-suara yang keras. Ya, termasuk perkara yang dilarang. Walaupun suara yang keras tersebut suara-suara apa, solawatan misalkan atau yang lainnya, ya, nah, dengan dikeraskan, ya, ini termasuk di antara larangan. Nah, tidak boleh mengikuti jenazah dengan suara-suara yang keras tersebut, ya, apalagi dengan tembakan-tembakan, ya, seperti kebiasaan militer. Nah, ketika ada yang meninggal di antara mereka. Padahal ini perkara yang dilarang dalam syariat. Nah. Manittaba'a janazata muslimi imanan wahtisaban. Barang siapa yang mengikuti jenazah muslim dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hada wa syahid. Ini yang menjadi pendalilan dari hadis yang kita bacakan ini berkenaan dengan bab ittiba'ul janaiz minal iman. Mengikuti jenazah bagian dari keimanan. Yeah. Dikatakan Rasulullah mengatakan tadi, manittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban. Barang siapa yang mengikuti jenazah muslim dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Sekali lagi menunjukkan bahwasanya mengikuti jenazah termasuk di antara keimanan. Ya. Termasuk di antara ibadah. Sehendaklah melaksanakannya dalam keadaan ikhlas. Mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan, mengikuti jenazah itu di depan, di belakang, samping kanan, ataukah samping kiri? Nah, para ulama membolehkan dalam mengikuti jenazah ini berjalan di depannya atau di belakangnya atau samping kanannya atau samping kirinya. Boleh di mana saja. Ya. Boleh di depan jenazah, di belakang jenazah, samping kanan, samping kiri. Yang jadi perselisihan tentang mana yang lebih afdol. Nah, kalau jumhur ulama ya, berpendapat bahwasannya berjalan di depannya ini lebih afdol. Ya. Ini pendapat jumhur ulama. Nah, berpendapat berjalan di depannya lebih afdol. Adapun sebagian daripada fuqaha berpendapat berjalan di belakangnya lebih afdal. Ini pendapat Imam Al-Auza'i, Abu Hanifah, Ibnu Hazm. Beliau dengan hadis mani taba'a janazah. Barang siapa yang mengikuti jenazah dan mengikuti itu, ya, ini tidaklah terwujud atau terwujud dengan mengikuti dari belakang. Ya. Kata mengikuti ya ini di belakang. Nah, dan yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, ada pun pendapat yang ketiga, sama saja, mau di depan, mau di belakang, samping kanan, samping kiri, boleh memilih. Ya, boleh memilih pendapat Anas Ibn Malik dan juga Imam Bukhari dan juga Imam Ats-Tsauri. Nah, Anas bin Malik mengatakan antum masyi'una famsu baina yadayha wa khalfiha wa an yaminiha wa an shimaliha. Ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, kalian berjalan mengikuti jenazah, silakan. Mau berjalan di depannya, berjalan di belakangnya, atau samping kanan, samping kirinya. Silakan. Ya. Nah, dan juga hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sahihnya ta'liqan. Ya. Dalam keadaan mu'allak. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Imam Al-Bukhari berpendapat sebagaimana pendapat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Boleh di mana saja, mau di depan, di belakang, samping kanan, samping kiri. Nah, dan juga permasalahan yang berikutnya tentang hukum perempuan mengikuti jenazah. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan tentang makruhnya bagi perempuan untuk mengikuti jenazah. Ya, ini merupakan madhab jumhur ulama. Ya, makruh perempuan mengikuti jenazah. Ya, walaupun ada sebagian yang membolehkan. Sebagian yang mengharamkan ada juga. Ya, pendapat yang kuat, pendapat yang memakruhkannya. Ya, tidak sampai haram. Tapi hukumnya makruh. Berdasarkan dengan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan nuhina an ittiba'iz janaiz falam yu'jam 'alaina. Ya. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, akan tapi tidak ditekankan kepada kami. Ya. Larangan tersebut tidak dikuatkan. Ya. Para ulama menyebutkan maknanya adalah makruh. Ya. Ketika disebutkan larangan tidak dikuatkan, tidak ditekankan, ini menunjukkan hukumnya adalah makruh. Nah, wahada huwa rajih. Dan ini pendapat yang kuat. Ya. Perempuan makruh ya, untuk mengikuti jenazah. Tidak sampai haram. Nah, adapun hadis-hadis ya, yang menyebutkan tentang haramnya bagi perempuan. Nah, mengikuti jenazah. Nah, hadis-hadisnya tidak kuat. Hadis-hadisnya lemah. Saya pendapat yang kuat, sebagaimana sebutkan oleh Wathiyah tadi. Kami dilarang, tapi tidak dikuatkan larangan tersebut. Ya. Tidak tekankan larangan tersebut. Sehingga hukumnya adalah makruh. Nah. Dan juga disunahkan, bagi yang mengikuti jenazah, tidak duduk sebelum jenazah diletakkan. Ya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitumul janazah faqumu, faman tabi'aha fala yajlis hatta tudu'a." Apabila kalian melihat jenazah, berdirilah kalian. Barang siapa yang mengikutinya, janganlah dia duduk ya, sampai jenazah diletakkan. Nah. Sehingga ketika jenazah masih di atas, nah, di bawah, ya, maka tetap berdiri. Tapi ketika jenazah sudah diletakkan, ya, boleh duduk. Wallahu a'lam. Deh. Dan Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan orang yang mengikuti jenazah sampai mensolatkan dan menguburkan jenazah. Yeah. Bainnahu yarji'u minal ajri bikiratain. Karena Nabi SAW dia pulang dengan membawa pahala sebesar 2 kirat. Ya. Setiap kiratnya disebutkan sebesar gunung Uhud. Ya subhanallah, pahala yang sangat besar ya ikhwah. Ya. Ketika mengikuti jenazah, kemudian mensolatkannya, kemudian ikut sampai menguburkannya. Nah, diberikan pahala 2 kirat. 1 kiratnya sebesar gunung Uhud. Ya. Berarti kalau 2 kirat, ya. 2 kali gunung Uhud. Nah, ini pahala yang sangat besar. Dan bagi siapa yang mensolatkannya, kemudian dia pulang sebelum dikuburkan, nah, maka dia pulang hanya membawa 1 kirat saja. Ya. Tetap masih ada pahala. Nah, ketika mensolatkannya. Solat jenazah telah kita jelaskan hukumnya adalah fardu kifayah. Begitupun menguburkannya. Termasuk fardu kifayah. Ya. Di sini Islam mengajarkan ya, supaya kita memiliki sifat sosial. Ya. Ketika orang itu masih hidup, nah, dihasung dalam Islam sesama Muslim saling membantu, saling menolong. Nah, ya, dikatakan Rasulullah SAW mengatakan, "Al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah." Ya. Mu'min bagi mu'min yang lainnya itu seperti bangunan, saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Nah. Masalul mu'min fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama sa'il jasad idza staka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal huma. Permisalan orang-orang beriman dalam kecintaan mereka, saling menyayangi mereka, saling mengasihi mereka. Nah, seperti halnya jasad, anggota tubuh. Apabila ada salah satu di antara anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh merasakan tidak bisa tidur. Ya, bergadang, yang sakit kakinya, tapi matanya nggak bisa tidur kadang-kadang. Nah, yang sakit kakinya, tapi seluruh tubuhnya merasakan demam. Nah, ini permisalan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saling menolong, saling membantu. Nah, al-muslim akhul muslim. Ya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ya, diharuskan untuk berjiwa sosial. Nah, saling membantu, saling menolong, apalagi kepada kaum du'afa, orang-orang yang lemah, kalangan fuqara, masakin, atau anak-anak yatim, atau lain sebagainya. Nah, diharuskan untuk saling membantu. Wallah fi 'ani al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allah fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan terhadap orang-orang yang sulit, mengalami kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi dihasung untuk saling membantu, saling menolong. Begitupun ketika ya, seorang muslim tersebut meninggal dunia. Ya, disyariatkan untuk membantu dalam proses penguburannya. Nah, untuk mengurusi jenazahnya. Ya, apakah memandikannya, mengkafaninya, nah, mensolatkannya, menguburkannya, termasuk di dalamnya mengikuti jenazah. Nah, ya, sehingga diajarkan supaya berjiwa sosial. Baik. Ini juga hasungan bagi kita semua untuk semangat dalam mensolatkan jenazah. Ya. Dikatakan dengan mensolatkan, dia telah mendapatkan satu qirat. Apalagi kalau ditambah dengan ikut menguburkannya. Ya. Mendapatkan pahala sebesar 2 qirat. Ya. Ini pahala yang sangat besar. Ya. Bukan pahala yang sedikit, tapi pahala yang sangat besar. Nah, wallahu a'lam bisawab. Naktafi ila huna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.